رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah. والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. Melanjutkan pembahasan kita di dalam hadis al-Qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Ya ibadi, wahai para hambaku, kullukum ja'i'un, semua kalian ja'i'un, lapar, illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku beri makan kepadanya. Lapar dalam arti rizik, rizki. Seseorang tidak akan bisa makan dan yang lain sebagainya kecuali aku yang orang bekerja ataupun tidak bekerja, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak ingin memberinya rezeki, tidak akan ingin memberinya sesuatu, maka dia tidak akan mendapatkannya. Karena itu Allah mengatakan kullukum ja'i'un illa man at'amtu. Kalian semua itu enggak mungkin bisa mendapatkan apa-apa atau tidak akan mungkin bisa kenyang kecuali aku yang memberikan makan kepadanya. Dan itu sesuai yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu pun binatang, tidak ada satupun manusia di bumi kecuali rizkinya ditanggung, dijamin Allah Subhanahu wa taala. Maka perintahnya Allah, fastad'imuni, maka kalian mintalah makan kepadaku. Maka mintalah sesuatu dariku. Ut'imkum. Aku Allah akan memberikan makan kepada kalian, atau aku Allah akan memberikan sesuatu kepada kalian. Artinya Allah akan memudahkan kalian mendapatkan makan dan mengenyangkan. Ketika kita minta kepada Allah, memohon kepada Allah, Allah akan mudahkan. Allah akan mudahkan kita mendapatkan makan dan mengenyangkan kita. Karena itu Allah di dalam ayat yang lain berfirman, innallaha warrazzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah adalah zat pemberi rezeki yang memiliki kekuatan yang sangat, memiliki kekuatan yang sangat kokoh. menyiapkan. Allah menyiapkan sesuatu yang kita perlukan, sesuatu yang kita inginkan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beberapa sebab agar kita bisa mendapatkannya. Kita nggak mungkin bisa dapat makan kecuali kita mencari. Kita tidak akan bisa mendapatkan sesuatu kecuali kita mencari. Sama dengan halnya burung. Kita perhatikan burung. Dia di waktu malam berada di sangkarnya. Kemudian ketika waktu pagi datang, burung itu terbang keluar dari sarangnya. Mencari. Setelah itu pulang. Ada sebab. Sebab mendapatkannya yaitu dengan keluar dan mencari. Tanpa keluar, tanpa mencari, apakah mungkin bisa mendapatkannya? Mungkin. Mungkin. Karena itu sebagian ulama atau sebagian aulia tidak pernah melihat perantara. Tidak pernah melihat perantara. Jadi yang mereka lihat adalah pemberi langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena yang memberikan memang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah mampu memberikan kepada hambanya walaupun tanpa perantara. Allah mampu memberikan kepada hambanya walaupun tanpa perantara. Atau dengan perantara, tapi perantaranya itu ghairu ma'lum, tidak diketahui. Dengan perantara, tapi perantaranya ghairu ma'lum, tidak diketahui. Seperti saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk memukul batu yang besar. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukul batu yang besar dengan tongkatnya. Fansyaqqat wa kharajat minha sakhrah tsaniyah. Pecah batu yang besar pertama, di dalamnya batu lagi. Jadi seakan-akan batu besar, di dalamnya ada batu yang lebih kecil. Dipukul lagi, keluar batu yang ketiga. Lebih kecil dari yang kedua. Dipukul lagi, keluar duda, cacing. Ulat. Keluar ulat. Kadzurrah. Ulat kecil. Wa fi fahmiha syai'un yajri majral ghada. Di mulutnya ini mengeluarkan sesuatu seperti mengalirnya untuk makan. Artinya memberikan kepada Nabi Musa contoh bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memberikan makan makhluknya yang ada di dalam tumpuan tiga batu. Batu pertama dipecah ada batu, batu kedua ada batu, batu ketiga ada batu, batu keempat dipecah menemukan cacing atau ulat yang sedang makan. Saya kata bayangkan, siapa yang ngasih? Siapa yang ngasih? Bukan di luar batu. Kalau di luar batu, masih berada di dalam batu, masih ada kemungkinan dia mendapatkan dari luar yang jatuh, yang mengalir kepada dia, yang sampai kepada dia. Ini bukan di luar, tapi di dalam batu. Di dalam batu. Bukan batu yang pertama dipecah kemudian keluar. Kalau batu pertama masih kemungkinan meresap. Masih kemungkinan ada meresap atau ada lubang kecil yang menyampaikan. Ini tidak. Batu. Ini berarti apa? Allah memberikan kepada hewan tadi itu tanpa perantara. Dan itu yang diambil oleh para aulia. Mereka terkadang nggak melihat asbab, nggak melihat sebab, tidak melihat sebab. Jadi mereka sudah mahjub bil batin anil zahir. Yang zahir ini sudah tertutup buat mereka. Mereka langsung lihat batinnya, langsung lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ketika beberapa orang ditanya, min aina ta'kul? Dari mana kamu makan? Tak kelihatan bekerja, tak kelihatan berusaha. Ditanya, min aina ta'kul? Dari mana kamu makan? Tak jawab dengan omongan, tapi menjawab dengan isyarat. Mengisyaratkan kepada mulutnya. Lah orang yang bertanya ngomong, ya hadza innakula ahad ya'rif dzalik. Semua orang tahu makan itu lewat mulut, tahu semua orang. Jangankan kita yang dewasa, anak kecil ditanya kamu makan lewat mana, tahu lewat mulut. Enggak ngerti yang tanya, dijawab dengan ucapan. Ya hadza innal ladzi khalaqar raha yursil laha dzakik. Wahai orang yang bertanya, yang menciptakan mulut ini, yang menciptakan kerongkongan, itu akan mengirimkan kepadanya ad-daqiq, tepung atau roti. Ibarat apa, kita produksi ini, beli alat mesin. Lah gak mungkin yang buat alat ini gak menciptakan atau tidak membuat yang akan dikelola lewat mesin itu. Lola apa? Nyiptakno mesin kalau gak ada sesuatu yang dikelola untuk mesin itu. Lah pencipta mesin ini tahu ada sesuatu yang perlu dikelola di dalam mesin ini. Gak mungkin dia menciptakan sesuatu ciptaan mesin misalnya, tapi enggak tahu apa yang bisa dikelola untuk mesin itu. Loh, buat apa? Rugi. Dia harus beli bahan, dia harus meracik, dia harus membuat, merakit, harus membuat dan lain sebagainya. Kemudian ge apa iki? Enggak weruh. Iso digawe iki, enggak weruh. Iso digawe iki, enggak weruh. Lah buat apa? Tentunya yang merakit mesin itu tahu kegunaannya, ini untuk apa, bisa untuk apa aja tahu. Sama, Allah menciptakan mulut, Allah menciptakan kerongkongan. Ini Allah menciptakan sesuatu yang bisa masuk ke dalamnya. Artinya apa? Gak akan dibuat oleh Allah kosong, nganggur, gak mungkin. Allah membuat sesuatu yang nganggur, gak mungkin. Beda dengan kita manusia. Kita ini terkadang membuat sesuatu yang nganggur. Duitnya banyak, beli tanah, dibangun rumah. Beli tanah, dibangun rumah. Nganggur kabeh. Medak kabeh. Lah kalau rumah itu enggak ditempati, enggak rusak, enggak apa-apa. Rumah itu kalau enggak ditempati pasti rusak. Buang-buang itu. Mendingan biarkan, enggak usah dibangun, biarkan tanah aja. Lah ini enggak dibangun rumah. Enggak nanggung bangunnya. Habis ratusan, bahkan mungkin miliaran. Manusia. Tapi kalau Allah gak mungkin menciptakan nganggur, itu gak mungkin. Gak ada ciptaannya Allah nganggur, gak ada. Lah Allah menciptakan setiap manusia, ada mulutnya, ada kerongkongannya, ada leher dan lain sebagainya. Lah gak mungkin dari semua ciptaan Allah itu nganggur, dari makan gak mungkin. Karena itu ketika ditanya, gak paham yang tanya, yang menciptakan ini akan mengirimkan makanannya. Yang menciptakan mulut ini akan mengirimkan makanan. Artinya apa? Gak usah khawatir dari mana kamu makan. Yang menciptakan yang akan ngirim. Yang membuat yang akan memberi. Karena itu Abu Yazid. Abu Yazid al-Bustami. Pernah sholat menjadi makmum di salah satu masjid. ketika salam imamnya noleh kepada Abu Yazid atau ngomong kepada Abu Yazid, ya Abu Yazid, ini araka la kasbalak. Wahai Abu Yazid, aku perhatikan kamu ini enggak punya kerjaan, enggak punya usaha. Familaina takul, dari mana kamu bisa makan? Dari mana kamu bisa makan? Ini Imam Abu Yazid, imamnya setelah sholat salam ngomong kepada Abu Yazid, dari mana kamu makan? Sedangkan aku tidak melihatmu punya pekerjaan sama sekali. Katanya Imam Abu Yazid, isbir hatta uida salah allati salaituha khalfaka haitsu syakakta fi rizqil makhluqin. Sabar. Sik tak baleni sembahyangku. Tak ulangi salatku yang aku salat menjadi makmum. Karena kamu masih ragu di dalam rezeknya makhluk. Kamu masih ragu di dalam rezekinya makhluk. Sik tak baleni salatku, sabar. Kenapa? La tajuzu salat khalfa man la ya'rif ar-razzaq. Tak boleh sholat itu di belakang orang yang enggak mengenal kepada pemberi rezekinya, enggak mengenal kepada Allah. Ya apa? Sholat kepada orang yang enggak mengenal Allah, kita menjadi makmumnya. Kata Imam, sabar, tak baleni sik sembahyang. Kenapa? Sik bingung imame, masih ragu kepada apa yang telah dijanjikan oleh Allah, apa yang telah dijaminkan oleh Allah, apa yang ditanggung oleh Allah. Allah sudah menanggung, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Bahkan ada seorang juga, ini ceritanya sesuai ini untuk orang-orang zaman sekarang. Ada orang ini punya banyak anak, punya banyak anak, kesel dia, capek. Bukan capek karena punya banyak anak, capek karena apa? Kehidupannya semakin sulit. Semakin sulit. Punya pemikiran. Katanya ditinggal, Mas. Tinggal. Mau ditinggal minggat, kabur. Jangan wes anak-anak. Akhirnya fastaqbalahu syakhs. Ada orang yang datang kepadanya. Yang datang ini ngomong, tujirni nafsak ala antaskiyali tairan hatta yarwiya wa ta'khudha minni dinaran. Mau enggak kamu bekerja kepadaku memberi minum burung sampai burung itu puas, aku bayar satu dinar. Aku bayar satu dinar. Pikirannya orang ini, manu, gampang. Atau taruh seperti kambing, gampang kasih minum. Taruh, wis mari, puas, senang, beres, tinggal, dapat satu dinar. Senang dia. Tadi merasa ingin kabur, ingin lari. Karena sebab anaknya banyak, gak ada makanan yang akan dia dapatkan. Nah ini dapat satu dinar, lah satu dinar untuk menghidupi cukup, satu hari dua hari cukup. Senang dia. Ya, guys, mau dibawa, ditunjukkan sumur yang dia perlu ngambil air dari sumur itu dan dikasih timba. Yes. Katanya majikannya, inzih min hadhil bi'ir waski hadhal ta'ir hatta la yurwiya. Gayung dari sumur ini, ambil air dari sumur ini, kasih minum burung itu sampai puas. Gayung sepanjang hari. Enggak warek-warek itu burung. Enggak kenyang-kenyang, enggak seger-seger itu burung. Terus minta minum. Terus minta minum. Akhirnya di dalam hatinya, lek sedina pleng ngene ya enggak cukup sak dinar. Enggak sesuai bayaran satu dinar untuk pekerjaan yang seperti ini. Enggak cukup. Nah, kita lembur bayaran podo, enggak mungkin kan. Mau enggak mau lembur itu bayarannya tambah. Lah ini enggak, satu hari penuh enggak selesai ini, terus. Sehingga dia menganggap enggak sesuai kalau satu dinar. Mestinya harus enggak sesuai. Datang orang yang tadi itu. Orang yang nyewa dia, yang bayari dia datang. Ngomong, inilah stupi basyar. Aku bukan manusia. Wa innama ana malakun ba'athani Allahu ilaik. Liyuriyaka dhu'fak. Aku ini malaikat. Yang diutus oleh Allah datang kepada kamu untuk menunjukkan kepada kamu lemahnya kamu. Ketidakmampuannya kamu. Haitsu innaka lam taqdir an tarwiya tayran. Kamu tidak mampu, tidak bisa memberikan minum burung sampai puas. Fa kaifa taqdiru an tarzuqa iyalak? Bagaimana kamu bisa memberikan rezeki kepada keluargamu? Kalau satu burung aja kamu enggak mampu, enggak bisa, apalagi kepada keluargamu. Irji ilaihim. Balik. Kembali kepada mereka. Maksudnya, jangan minggat, jangan kabur. Kembali kepada keluarga kamu. Fa innallaha ta'ala huwa razzaq lahum. Karena Allah pemberi rezeki mereka, bukan kamu. Allah yang memberikan rezeki mereka, bukan kamu. Fa fawwid amraka wa amrahum ilaih. Pasrahkan urusannya kamu, urusannya mereka kepada Allah. Wantadiri rizqa min indih. Rezeki datang dari Allah kepadamu. Enggak ada, sekalipun kita berusaha dengan apapun, tetap rezeki itu di tangan Allah, bukan di tangan kita. Rezeki di tangan Allah, bukan di tangan kita. Dan cerita yang mungkin pernah kita ceritakan, ada orang yang enggak mampu apa-apa, enggak punya apa-apa. Berangkat haji, kepingin dia. Nah kalau dia berangkat haji, keluarga yang di rumah ini nggak ada makanan. Kalaupun ada, makan apa adanya. Dan dia kepingin ngomong kepada istrinya. Kata istrinya, berangkat toh, jangan khawatirkan kami. Ya apa, gak ada uang yang aku tinggal untuk kalian. Dijawab sama anaknya. Masih kecil anaknya. Dijawab sama anaknya. Wahai ayah, ketika kamu pergi untuk menunaikan ibadah haji, kami gak takut. Karena kami memiliki Allah pemberi rezeki. Allah pemberi. Jadi sekalipun kamu pergi, Allah gak akan pergi dari kami. Jadi memberikan apa? Kemantapan kepada ayahnya untuk tetap berangkat pergi. Jangan khawatir, wahai ayah. Engkau ini hanya perantara. Kalaupun kamu pergi sebagai perantaranya, Allah gak akan mungkin pergi. Allah gak akan mungkin pergi. Oh, udah. Berangkat ayahnya. Dukungan dari anaknya, dukungan dari istrinya. Subhanallah, ketika orang tuanya, ayahnya ini pergi, suaminya pergi menunaikan ibadah haji, ada seorang raja yang sedang berburu di sekitar rumahnya. Karena rumahnya gak jauh dari hutan, berburu. Akhirnya raja itu singkat ceritanya ditolong. Kalau sampai ke rumahnya enggak ada makanan. Loh, mana? Suami ceritakan berangkat haji. Ya, terus kamu gimana dan anak? Nah, kami perintahkan dia karena dia kepingin, dia ingin kita perintahkan. Akhirnya subhanallah, raja ini kan atas dasar terima kasihnya, bersyukurnya kepada keluarganya, dikirim makanan-makanan yang nikmat ke rumahnya ini orang. Sehingga ketika suaminya pulang haji, nggak ngelihat keluarganya itu kurus, entek awak enggak, lemu-lemu seger-seger, gemuk-gemuk seger-seger. Bengong suaminya ini, dari mana? Gimana kok tambah gemuk ini? Makan apa? Yang biasa perantaranya itu suaminya, orang tuanya pergi, diganti oleh Allah dengan yang lain. Allah pemberi rezeki gak akan mungkin lari dari kita. Allah gak akan mungkin lari dari kita. Karena itu Allah pemberi rezeki. Karena itu mereka para aulia gak pernah ngelihat perantara. Tapi kita tetap harus melihat perantara, belum kelasnya kita. Kalau kelasnya kita gak ngelihat perantara, oh akhirnya nganggur tuh ono oma. Mangan turu, ya berak-berak sing ono oma. Lalu kita belum, kalau mereka sudah mantep imannya, kuat imannya lah, kita masih digoncang dengan harga cabe munda, wis bingung. Pajak STNK naik, bingung. Tarif listrik naik, bingung. Lah mereka gak bingung, mau munda, gak munda, nyantai mereka, tenang, gak kepikiran, gak bingung. Lah kita orang masih bingung kok. Ya kita harus melihat perantara. Kita harus berusaha. Tapi jangan jadikan kita, wah saya ini berusaha sampai melupakan kewajiban, meninggalkan kewajiban. Oh, bukan berusaha yang benar ini. Berusaha yang benar itu tidak sampai meninggalkan kewajiban. Berusaha yang benar itu tidak sampai meninggalkan kewajiban. Kalau sampai meninggalkan kewajiban, ini berusaha yang enggak benar. Malah akan apa? Akan susah mendapatkan rezeki. Nah, intinya kita di situ diperintahkan oleh Allah, fastatlimuni, udhimku, mintalah. Mintalah kepada aku, kata Allah. Aku akan beri. Diberi oleh Allah kemudahan untuk mendapatkannya. Jadi kita berusaha, kita juga memohon. Dengan memohon, Allah akan lebih memudahkan. Mungkin yang tadinya sulit menjadi mudah. Nah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk memberikan rezeki yang halal, barokah, nikmat dunia dan akhirat, bisa memberikan kecukupan kepada kita daripada yang haram, daripada yang syubhat. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.